yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat langit tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa teman di jasa malam. Ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat langit tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa teman.